Babu al-jihad minal iman. Bab al-jihadu minal iman. Al-jihadu minal iman. Jihad juga termasuk iman. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah. Ya, siapa namanya al-Bukhari? Biar kita ingat kembali. Barangkali ada yang lupa. Ah, siapa? Muhammad. Ya, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Ghirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi maulahum. Kunyahnya siapa? Ya, siapa kunyahnya? Abu Abdullah al-Bukhari Abu Abdullah fi kitabihi. Apa kitabnya? Masmu kitabi. Siapa depannya Zahid? Apa nama kitabnya? Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar. Terus? Ya, bantu antum depannya siapa? Bantu. Min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Baik. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Haramiy ibn Hafs. Haramiy ibn Hafsin al-Ataki. Haramiy ibn Hafs al-Ataki. Al-Ataki ain ta kaf ya. Al-Ataki ya sama dengan Syu'bah, ya kan? Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Ward al-Ataki. Ini juga Haramiy ibn Hafs al-Ataki. Abu Ali Al-Basri. Abu Ali Al-Basri thiqatun. Abu Ali Al-Basri thiqatun. Akhraja lahu Al-Bukhari wa Abu Dawud wa An-Nasa'i. Al-Bukhari wa Abu Dawud والنسائي. قال حدثنا عبد الواحد. عبد الواحد ابن زياد البصري. عبد الواحد ابن من؟ ابن زياد البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sitta. Qala haddathana Umarah. Umarah ibnu al-Qa'qa'. Umarah ibnu al-Qa'qa'. Qaf ain. Qaf mamdudah ain. Al-Qa'qa'. Haddathana al-Qa'qa'. Umarah ibnu al-Qa'qa'. Ibnu Shubrumah Al-Dhabbi. Ibnu Shubrumah Al-Dhabbi thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Qala haddathana Abu Zur'ah Ibnu Amr ibn Jarir. Abu Zur'ah Ibnu Amr ibn Jarir. Abu Zur'ah Ibnu Amr ibn Jarir. Abu Zur'ah ibn Amr ibn Jarir. Ini kunyah ya, Abu Zur'ah kunyah. Namanya ukhtulifa fismihi. Ukhtulifa fismihi. Kila ismuhu Abdullah, wakila Abdurrahman, wakila Haram. Ada perselisihan tentang namanya. Ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Abdurrahman, ada yang mengatakan Haram. Wallahu'alam. Ya. Thiqatun akhrajalahu al-jama'ah. Thiqatun akhrajalahu al-jama'ah. Qala sami'tu Aba Hurairata anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, intadaballahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun bi. Intadaballah. Intadaba artinya apa? Sara'a bithawabihi wa husni jazaihi. Intadaba artinya sara'a bithawabihi wa husni jazaihi. Yani kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia kurang lebih maknanya Allah segera memberi balasan. Allah segera memberi balasan liman kharaja fi sabili, bagi seseorang yang kharaja fi sabilihi, kharaja fi sabilihi, keluar di jalan Allah. La yukhrijuhu illa iman, tidak mengeluarkannya kecuali iman. Bi, kepadaku. Watasdikun birusuli, dan karena membenarkan para rasulku. An urji'ahu, aku akan mengembalikannya. Bimanala, bersama apa yang dia peroleh. Min ajrin au ghanimatin, dengan membawa pahala atau ghanimah. Au udkhilahul jannah, atau aku akan memasukkannya ke dalam al-jannah, surga. Walau la nasyuqqa ala ummati, kalau bukan karena khawatir aku memberatkan umatku. Ma qa'adtu khalfa sariyatin, aku tidak akan duduk di belakang sariyah, sebuah pasukan. Ya. Walawadittu, dan aku sungguh berkeinginan. Anni uktal, bahwa aku terbunuh. Fi sabilillah, di jalan Allah. Thumma uhya, kemudian aku dihidupkan. Thumma uktalu, kemudian aku dibunuh. Thumma uhya, kemudian aku dihidupkan lagi. Thumma uktalu, kemudian aku dibunuh. Baik, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ Al-Bukhari menyebutkan bahwa jihad minal iman. Jelas jihad minal iman disebutkan di sini, bahwa Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ini gabungan antara ucapan Nabi dan apa firman Allah Azza wa Jalla yang terkandung padanya, ya. Pertama, Nabi mengatakan intadaballah, ini sabda Rasul, Allah akan segera memberi balasan yang baik. Liman kharaja fi sabilihi, bagi orang yang keluar di jalan Allah. Ya. Perlu kita perhatikan di sini, setelah Nabi mengatakan Allah segera memberi balasan, liman kharaja fi sabilihi, bagi orang yang keluar di jalan Allah. Kemudian disebutkan la yukhrijuhu ila imanun bi, tidak mengeluarkannya kecuali karena iman kepadaku. Kepadaku di sini kepada siapa? Nah, di sini maksudnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini namanya uslub iltifat, ya. Iltifat itu berubah dari satu siak langsung kepada siak yang lain. Ya. Nabi menyebutkan Allah segera membalasi, kemudian iman kepadaku, padahal maksudnya kepada Allah. Jadi langsung berpindah. Jadi disebutkan dalam syarah susunannya, ya. Ai intadaballah liman kharaja fi sabilihi qailan. Allah Subhanahu wa taala segera membalas orang yang keluar di jalannya dengan Allah mengatakan la yukhrijuhu illa imanun bi, begitu. Ya. Tidak mengeluarkannya kecuali iman kepadaku. Jadi kepadaku, yakni siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya, bisa disebutkan intadaballah liman kharaja fi sabilihi qailan la yukhrijuhu illa imanun bi. Ya, Allah segera membalasi dengan balasan yang baik orang yang keluar di jalan Allah dengan mengatakan la yukhrijuhu, tidak ada yang mengeluarkan dia untuk berperang, illa imanun bi, kecuali beriman kepadaku, kecuali beriman kepadaku, yakni kepada Allah. Jadi ini, yang ini adalah firman Allah Azza wa Jal. Ya, wa tasdiqun bi rusuli, dan membenarkan para rasulku. Ya, apa balasan Allah Subhanahu wa taala? Satu dari dua balasan. Pertama, an urji'ahu, aku akan kembalikan dia. Yani kembali pulang selamat, tidak terbunuh. Bimanala, bersama dengan apa yang dia peroleh dari pahala dan ghanimah. Bersama apa yang dia peroleh dari pahala dan ghanimah. Jadi ini pahala pertama, ya. Dia akan pulang tidak mati, dan pulangnya membawa apa? Ajr, pahala dan rampasan perang. Atau yang pilihan kedua apa? Pilihan kedua ya dia mati fisabilillah. Maka udkhilahu aljannah, aku akan masukkan dia ke dalam surga. Aku akan masukkan dia ke dalam surga. Nah, jadi hanya satu dari dua. Bagi yang ikhlas tentunya, ya. Yaitu disebutkan di sini memang pendorongnya adalah karena iman kepada Allah dan membenarkan utusan-utusan Allah. Bukan keluar karena pengen disebut pemberani, ya. Keluar berperang karena pengen disebut orang yang apa misalnya? Yani bisa jadi karena riya disebut pemberani, atau karena memang pengen apa mendapatkan keuntungan duniawi saja, atau karena niat-niat yang lain, ya, untuk meninggikan derajatnya di mata manusia. Tidak semua itu, tapi betul-betul karena Allah Azza wa Jal, ya. Nah, itu pahalanya seperti itu, keutamaan jihad fi sabilillah. Kemudian disebutkan laula anasyqa ala ummati, Nabi mengatakan kalau bukan karena khawatir memberatkan umatku, ma qa'attu khalfa sariyah, aku tidak akan duduk di belakang sariyah. Jadi wallahu alam, mungkin maksudnya beliau akan terus ikut berperang, ya, dimanapun ada peperangan. Tapi beliau sebagai pimpinan tertinggi tidak mungkin selalu ikut berperang, ya kan? Pimpinan tertinggi justru dia yang mengatur. Terkadang ikut berperang pada keadaan tertentu, terkadang menuntut untuk tidak ikut berperang. Makanya Nabi SAW, ya, kadang ikut berperang seperti perang Badr, perang Uhud, beliau ikut berperang langsung, terjun dalam peperangan. Tapi pertempuran yang lain beliau tidak ikut, ya, perang Mu'tah misalnya beliau mengutus saja. Ya, kenapa? Ya karena banyak keperluan, ya. Beliau sebagai pimpinan tertinggi banyak kepentingan, banyak strategi yang perlu diatur. Kemudian beliau mengatakan walawadittu anni uktalu fi sabilillah, dan sungguh aku berkeinginan anni uktal, bahwa aku terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, kemudian terbunuh lagi, kemudian dihidupkan lagi, kemudian terbunuh lagi. Ya, kenapa? Karena besarnya pahala orang-orang yang mati fi sabilillah. Ya. Dan disebutkan dalam sebagian hadis, mereka yang mati fi sabilillah sebagai syuhada akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka minta. Disuruh meminta. Ya, mereka merasa sudah diberi banyak oleh Allah Azza wa Jalla. Disuruh minta, tetap disuruh minta. Akhirnya mereka minta, kalau begitu kami minta dikembalikan ke dunia supaya kami bisa berperang lagi, supaya kami bisa terbunuh lagi. Ya. Jadi sampai seperti itu. Artinya itu pahala besar dan kenikmatan besar. Kelihatannya bagi orang yang belum merasakannya, wah mengerikan ya, berperang kemudian kena pedang ya, atau tertembak atau kena bom, wah mengerikan sekali. Nah, padahal bagi yang merasakan ternyata begitu ringan, bahkan pengin merasakan lagi, karena disebutkan bahwa mereka tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Kematian yang mereka rasakan bagaikan cubitan saja, seperti dicubit. Ya, mereka yang mati fi sabilillah, sejak darah menetes, meninggal sudah langsung diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi syafaat untuk 70 keluarganya. Ya. Tidak merasakan sakit, bahkan merasakan bahagia dan senang. Ya. Oleh karenanya bagi orang-orang yang beriman, mereka yakin dengan itu dan mereka tidak takut perang, karena yakin bahwa itu yang akan terjadi, kenikmatan, kemuliaan. Tapi orang-orang munafik, mereka ketakutan. Ya, mereka ketakutan sehingga mereka tidak mau berperang. Ya. Baik. Nah, ini keutamaan al-jihad fi sabilillah, seperti itu ya. Tapi sekali lagi, betul-betul jihad yang syar'i, bukan jihad yang tidak syar'i, bukan jihad yang diserukan oleh orang-orang yang khawarij dan yang semisal mereka. Jadi syahid yang menjadi dalil pada hadis ini terkait dengan bab kita adalah disebutkan di situ, la yukhrijuhu illa imanun bi, tidak mengeluarkan dia untuk berperang kecuali iman kepadaku. Nah, sehingga dijelas bahwa al jihad minal iman, jihad termasuk daripada iman. Naam. Baik, di sini ada soal. Soalun nahwi. Sahlun. Intadaballahu. Apa i'rabnya intadaba? Fi'lun madhin mabniyun 'ala al-fath. La mahalla lahu min al-i'rab. Antum? Imam. Lafzul jalalah, apa i'rabnya? Intadaballahu. Fa'ilun marfu'un wa 'ala mudrafihi dhammatun zahirah. Naam. Ahsanta. Liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli an urji'ahu. Ya, antum sama namanya? Wahyu. An urji'ahu. Kita cari yang mudah-mudah saja. Fi'lun madhin mansubun. Ya. Betul, siapa sampingnya? Rahmat. Fi'lun mudhari' apa madhi? Mudhari' atau madhi dulu? Mudhari'. Mantap. Oh, mantapnya enggak mantap. Ya, fi'lun mudhari'un. Terus mansubun fi ya'an. Wa alamatu nasbihi fathatun zahirah. Naam. Ha apa ha? An urji'ahu apa ha? Nah, Hisham. Ya, yang dekat yang jauh kena semua ini. Dhamirun muttasil. Terus betul sudah, dhamir muttasil. Mubtada atau khabar atau fa'il atau maf'ul atau fa'ilun. Hu fa'ilun. Urji'ahu fa'ilun. Siapa yang mau membenarkan apa menyalahkan? Oke. Fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Naam. Ya. Jadi dia dhamirun muttasil mabniun 'ala dham fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya, begitu ya. Naam. Allahu a'lam. Waffaqanallahu jami'an. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.